Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nas taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham, innallaha kana 'alaykum raqiba. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وكل ضلالة في النار بعد. Jadi pada pertemuan yang terakhir kita sudah membaca hadis yang ketiga pada bab salatil khauf, hadis Jabir ibn Abdullah radhiyallahu taala anhuma yang menerangkan tentang sifat salat khauf yang beliau ikuti dalam salah satu peperangan dalam jihad beliau bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di mana pada jenis atau tata cara yang ketiga ini berkaitan dengan yakni ketika posisi musuh berada di arah kiblat, ya, dari pasukan muslimin. Di posisi mereka, musuh antara kaum muslimin dengan kiblat. Tayyib, Abu Zur'ah, coba gambarkan tata cara dari salat khauf ketika musuh berada di arah kiblat. Ya. Salamnya bergiliran atau bersamaan? Barengan bersamaan. Tayyib Ahsan. Gulam, ada tiga syarat yang disebutkan oleh Ali Musa'di terkait dengan tata cara ini. Apa saja itu? Berarti jika posisi musuh tidak seperti ini, tidak dilakukan cara ini. Baik. Yang kedua, bisa melihat musuh secara keseluruhan, ya, pada saat mereka menghadap ke arah kiblat tersebut. Berarti jika ada kemungkinan, ya, musuh tidak terlihat semuanya, ya, sangat dikhawatirkan yang tidak terlihat ini, ya, menyerang muslimin sehingga tidak dilakukan ini. Yang ketiga, baik, aman dari kemungkinan adanya sergapan musuh dari arah yang lain. Tapi ini beberapa persyaratan terkait dengan tata cara salat khauf, ya, salat jenis atau tata cara yang ketiga. Kemudian selanjutnya Al-Imam Abdurrahman As-Sa'di rahimahullah mengatakan Waqad taqaddama, dan telah berlalu, annal imam Ahmad, bahasanya al-imam Ahmad, ikhtara hadis as-sahal, beliau memilih, yang mengutamakan hadis sahal, sahal ibn Abi Hasma, dibandingkan tata cara yang lainnya. Ya, sudah diterangkan, dijelaskan isi alasannya oleh Al-Imam Sa'di, dikarenakan ya pada tata cara yang disebutkan di tata cara yang kedua pada kitab kita, ya ini ya lebih sedikit gerakan-gerakan di luar gerakan sholatnya. Illa idza wujida murajjihun li ghairihi, kecuali jika didapatkan perkara yang merajihkan, menguatkan, li ghairihi, untuk selain tata cara salat khauf yang ada pada hadis sahal. Kama fi hadhil halah, sebagaimana yang ada pada kondisi ini. Ya, jadi pada kondisi musuh ada di arah kiblat. Fa innahu yakhtaru hadzal wajha. Ya, bahasanya beliau ya rahimahullah memilih sisi ini, ini tata cara salat yang ada pada hadis Jabir ini, karena inilah ya yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demikian juga pada kaifiyahnya, ya gerakan-gerakan yang ada ini lebih sederhana, ya karena apa yang dilakukan dari gerakan di luar sholatnya jauh lebih sedikit, ya hanya berubah posisi sub pertama menjadi yang kedua, kedua menjadi yang pertama. Ini di mana ini lebih sedikit dibandingkan yang ada pada tata cara yang sudah kita lewati. Kemudian wa qawluhu wa qama as-saffal mu'akhkharu fi nahril aduwi. Adapun yang dikatakan oleh Jabir bahwa saf yang berada di akhir, yang ada di belakang, tetap ya berdiri menghadapi al-adu, menghadapi musuh. Ay annahu istamarra fil qiyami yahris. Bahasanya saf al-muakhar, saf yang kedua, terus berdiri ya, berdiri pada posisinya untuk menjaga, ya menjaga pasukan yang ada di hadapan mereka, yakni Rasulullah dan para sahabat yang ada pada saf yang pertama. Jadi mereka tetap pada posisi berdiri ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat yang ada pada saf yang pertama melakukan sujud. Wala syakka anna fi'lahum fi hadza wa ghairihi min aujuhi salatil khawfi bi'i'azin min ar-rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Hal yang tidak diragukan bahwasanya perbuatan mereka para sahabat yang mereka ya takhalluf, yakni menyelisihi dari gerakan imam pada keadaan ini ataupun pada yang selainnya, benar kita tahu ya bahwa tidak boleh menyelisihi gerakan imam, termasuk ketika imam ruku maka ruku, imam sujud maka sujud. Sementara pada keadaan ini, ketika imam sujud, mereka tetap berdiri. Tidak diragukan lagi bahwa hal yang demikian, ya, baik pada keadaan ini ataupun selainnya dari tata cara salat khauf, itu semua dilakukan oleh para sahabat bi'i'azin, yakni bitawjihin, minar Rasul sallallahu alaihi wasallam, atas taujih, arahan, bimbingan dari Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ini hal yang tidak diragukan lagi. Li'annahum, sisi alasannya, li'annahum lam ya'tadu hadha, dikarenakan mereka tidaklah terbiasa melakukan yang demikian. Bahkan pada sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa idza sajada fasajadu, ya, wa idza raka'a farka'u. Ini menunjukkan bagaimana makmum, ya, dalam keadaan normal untuk mengikuti gerakan imam, tidak boleh tertunda, ya, tidak boleh pula mendahuluinya. Walam ya'lamu bihi illa ba'da ma 'allamahum, dan tidaklah mereka mengetahui yang demikian, yakni tentang tata cara yang demikian, tidaklah mereka mengetahuinya illa ba'da ma 'allamahum, kecuali setelah diajari oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada mereka. Kemudian wa fihi, yakni di antara faedah yang ada pada hadis ini, al-adlut tamu minhu sallallahu alaihi wa alihi wasallam, keadilan yang sempurna dari Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ya, pada hadis ini terdapat faedah bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam yakni memberikan atau bersikap adil dengan keadilan yang sempurna terhadap para sahabatnya. Walam yufaddil ahadan ala ghairihi, beliau tidaklah mengunggulkan seorang pun di atas yang lainnya. Bal sawwa bainahum, bahkan beliau menyamakan di antara mereka. Kita perhatikan misalnya pada tata cara yang ketiga ini. Baik. Mereka, ya, mendapatkan hak yang sama. Sebagai contoh misalnya pada rokat yang pertama. Ya, pada rokat yang pertama, semua sampai gerakan i'tidal, ya, mendapatkan, ya, ini gerakan bersama dengan imam. Kemudian ketika sujud, ya, maka yang di sop terdepan atau sop yang pertama yang melakukannya. Ya, kemudian disusul setelah mereka selesai, ya, dari sujud kedua, baru sop kedua, ya, melakukan gerakan sujud. Kemudian setelah itu, ya, bertukar posisi, yang di posisi belakang pindah ke depan, yang depan pindah ke belakang. Pada gerakan ini hingga i'tidal, ya, semuanya mendapatkan. Ya. Kemudian ketika sujud yang pada rakaat pertama, ya, tidak bersama Rasulullah, pada rakaat yang kedua bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian, ya, yang pada rakaat pertama bersama dengan Rasulullah, mereka melakukan gerakan sujud secara tersendiri sebagaimana yang dilakukan oleh saudara-saudara mereka yang sebelumnya di saf belakang. Ketika duduk tasyahud, semuanya mendapatkan. Demikian pula ketika salam, ya, mereka bisa bersama-sama dengan imam. Ini bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hal ini, demikian juga pada hal yang lainnya, beliau berupaya untuk memberikan keadilan, ya, kepada orang-orang yang di bawah pimpinan beliau. Kata Al-Imam As-Sa'di rahimahullah, "Wa hakadha yajibu 'ala kulli man lahu wilayatun." Dan demikianlah perkara yang menjadi kewajiban bagi setiap orang yang memiliki wilayah, memiliki kekuasaan. Sawa'un kabiratan aw saghiratan, sama saja kekuasaan yang ada pada dirinya itu dalam skala yang besar ataupun dalam skup yang kecil. Baik. Fayajibu alaihi al-adlu fi man wali alaihim. Maka menjadi kewajiban baginya ya untuk bersikap adil terhadap orang-orang yang di bawah tanggung jawabnya tersebut. Baik. Jadi ini contoh dan sekaligus ya menjadi sebuah tuntutan bagi setiap kita yang memiliki tanggung jawab sekecil apapun dari tanggung jawab terhadap orang-orang yang dipimpin oleh kita. Li'anna bil adli tatimmu masalihud dunya wal akhirah. Dikarenakan dengan keadilanlah akan menjadi sempurna kebaikan-kebaikan yang sifatnya dunyawiyah dan kebaikan-kebaikan akhirat. Wa huwa alladhi qamat bihi as-samawati wal ardh. Perkara inilah, yakni keadilan inilah yang dengannya seluruh langit dan bumi menjadi tegak. Baik, kita tahu keadilan yang paling adil adalah tauhid. Oleh karenanya ketika di muka bumi ini tidak ada lagi ya orang yang mengucapkan la ilaha illallah, maka di saat itulah ya kehancuran kehidupan dunia. An-Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la takumu sa'ah hatta la yuqala fil ardi Allahu Allah. Tidaklah akan terjadi hari kiamat hingga tidak lagi di bumi ini diucapkan Allahu Allah, yakni kalimat la ilaha illallah. Di mana ini ya at-tauhid merupakan keadilan yang paling tinggi, sebagaimana sebaliknya kesyirikan adalah kezaliman yang paling besar. Jadi dengan keadilanlah ya langit dan bumi menjadi tegak. Wa bihi yahsulu ar-ridha min kulli ahadin. Dengan keadilan akan terwujud keridhaan dari setiap pribadi. Jadi ketika ya keadilan terwujud, maka semua pihak akan merasakan keridhaan dengan itu semua. Wa bihi yahsulu at-ta'lifu wal mahabbatu wa ijma'ul kalimah. Dengan keadilan ini pula akan terwujud at-ta'lif, yakni keakraban, kedekatan hati, wal mahabbah, demikian pula kecintaan dan bersatunya kalimat. Ya, terusus jika ini ada pada kaum muslimin akan menjadi kekuatan yang sangat besar bagi mereka, karena tidaklah yang namanya perpecahan kecuali akan melemahkan apa yang ada pada mereka. Lakaitu Allah Subhanahu wa taala menyatakan wala tanazzu fatafshalu wa tadhhabu rihukum. Wala salaha lirra'iyyati illa bil 'adl. Tidak akan terwujud kemaslahatan bagi ar-ra'iyyah, bagi rakyat. Tidak akan terwujud kebaikan bagi mereka illa bil 'adl, kecuali dengan keadilan. ولهذا وجب على الأب أن يعدل بين أولاده. Atas dasar ini pula menjadi kewajiban bagi seorang ayah untuk dia bersikap adil ya terhadap anak-anaknya. بين أولاده ya ذكورا أو إناثا Ya, semuanya berhak mendapatkan keadilan dari sang ayah. Kama qala sallallahu alaihi wa alihi wasallam, sebagaimana yang Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam sabdakan. Hadisnya muttafaqun alaih min hadisi An-Nu'man ibn Bashir radhiyallahu ta'ala anhuma. Kata Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, ittaqullah wa'dilu baina auladikum. Takutlah kalian semua kepada Allah dan bersikap adillah di antara anak-anak kalian. Baik. Di mana sabab wurud dari hadis ini? Ini ketika Bashir, ayah dari An-Nu'man, memberikan kepada An-Nu'man pemberian atau hibah, di mana saudara-saudara yang lain tidak diberi, karena saking cintanya sang ayah kepada An-Nu'man, diberi pemberian tersebut sementara yang lain tidak. Kemudian sang ibu, tidak menerima dengan apa yang dilakukan oleh Bashir, yaitu suaminya, dan beliau meminta atas apa yang dilakukan itu untuk disampaikan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, untuk meminta arahan atau bimbingan dari beliau Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka An-Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan sabdanya ini, taqullah wa'dilu baina auladikum. Takwalah kalian kepada Allah dan adillah kalian terhadap anak-anak kalian. Wa la yufaddilu ba'dahum 'ala ba'din. Tidak boleh seorang ayah mengutamakan sebagian dari anak-anaknya di atas sebagian yang lain. Walau kana al-mufaddalu abarra min al-mufaddali 'alayhi. Meskipun keadaan yang dilebihkan oleh sang ayah tersebut, keadaannya itu memang lebih bakti, lebih baik, terhadap kedua orang tuanya ataupun lebih baik agamanya, dibandingkan yang lainnya. Oleh karena itu, Al-Imam Ibn Baz rahimahullah ketika ditanya tentang perkara ini, beliau juga memberikan jawaban yang semisalnya, tidak boleh perbedaan keadaan yang ada pada anak itu untuk kemudian orang tua memberikan perlakuan yang berbeda. Yang satu diberi, yang satu tidak. Yang satu nampak demikian disayangi, sementara yang lain tidak. Semestinya orang tua menunjukkan keadilan terhadap mereka. Adapun jika sebagian dari mereka kurang dari sisi adabnya, kurang dari sisi akhlaknya, maka hendaklah orang tua bersungguh-sungguh untuk membimbing anak tersebut. Adapun menampakkan sikap perilaku yang berbeda di dalam bersikap terhadap anak-anak mereka, maka hal yang demikian akan memunculkan keburukan, diantaranya kebencian sebagian terhadap sebagian yang lainnya dari anak-anak tersebut. Kemudian wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam a'dalun nas, dan Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam adalah manusia yang paling adil. Bersamaan adilnya beliau sallallahu alaihi wasallam, kita tahu bagaimana Dzul Khuwaisirah An-Najdi yang merupakan bibit Khawarij di umat ini memprotes Nabi sallallahu alaihi wasallam atas pembagian ghanimah yang beliau lakukan. Dan jika kita perhatikan orang-orang yang biasa memprotes penguasa dan kedudukan Nabi sallallahu alaihi wasallam di sini ya sebagai waliul amr. Sikap-sikap orang-orang yang semisal dengan Zulkhaisirah pun ya modelnya sama. Jadi seakan ya pihak yang merasa paling adil, paling peduli, dan semua itu kaitannya dengan urusan-urusan isi perut. Ya seakan pejuang yang memperhatikan nasib rakyat. Ini kenyataan yang ada pada mereka orang-orang yang memprotes terhadap berbagai kebijakan yang dicetuskan ataupun dikeluarkan oleh pemerintah. Kemudian hatta innahu ya'dilu baina ashabihi ma'a annahu yathiqu minhum, sampai pun ya beliau sallallahu alaihi wasallam yakni berlaku adil terhadap para sahabatnya bersamaan sesungguhnya ya beliau percaya dengan semuanya, semuanya adalah orang-orang yang adil dari kalangan para sahabat. Ya, oleh karena itu dalam hal periwayatan hadis ya, kemajhulan seorang sahabat ini tidak mempengaruhi keabsahan hadis karena seluruh sahabat adil dan Nabi sallallahu alaihi wasallam ya percaya dengan mereka ya para sahabatnya. Kemudian wa adamul adli sababun lil adawati wasyiqaqi wattafarruqi, tidak adanya keadilan merupakan sebab yang memunculkan permusuhan, yang memunculkan perselisihan, demikian pula akan memunculkan perpecahan. Ya. Hatta dalam skup kecil, ya sebuah keluarga, ketika tidak ada keadilan di dalam sebuah keluarga, niscaya akan muncul ataupun akan terjadi permusuhan di antara anggota keluarga. Kemudian kata Al-Imam Sa'di rahimahullah, qauluhu yani qaulu Jabir fi hadzal hadis, falamma qada an-nabiy sallallahu alaihi wasallam as-sujuda was-saffu yadihi ila akhirih, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam dan saf yang di belakang beliau telah menyelesaikan sujud, ay qadaw as-sajdataini, yakni bahasanya mereka telah menyelesaikan dua kali sujud. Ini yang dilakukan Rasulullah dan para sahabat yang ada di saf yang di belakang beliau. Pada penggalan ini kata Al-Imam Sa'di rahimahullah, wa fil haditsi dalilun ala masyru'iyyatil harakati fi mithli hadhil hal. Pada hadis ini terdapat dalil disyariatkannya adanya gerakan pada kondisi semisal ini. Yani gerakan yang berbeda dari gerakan imamnya. Sebagaimana yang ada pada yani mereka yang di saf di belakang, saf yang kedua, mereka tetap berdiri. Ya, berbeda dengan imam. Di mana kondisi ini kondisi yang disyariatkan sebagaimana tadi di awal disebutkan bahwa tidak mungkin Rasul yakni mereka para sahabat melakukan ini kecuali dengan taujih, dengan arahan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata beliau, وَقَدْ تَقَدَّمَ أَنَّ الْحَرَكَةَ فِي الصَّلَاةِ أَرْبَعَةُ أَقْسَامٍ, dan telah berlalu keterangan bahasanya gerakan pada solat ada empat pembagian. قِسْمٌ يُبْتِلُ الصَّلَاةَ, bagian yang pertama gerakan yang membatalkan solat. Wahia al-harakatul kathiratu al-mutawaliyatu li ghairi daruratin, gerakan yang membatalkan salat, yakni gerakan yang maksudnya yang di luar gerakan salat, yang kathirah, yang banyak, yang mutawaliyah, yakni saling bersambung, saling berkesinambungan. Li ghairi darurah, bukan karena kondisi darurat. Oleh karena itu, ketika pada kondisi darurat, gerakan yang banyak dari gerakan-gerakan di luar salat yang saling bersambung ini tidak membatalkan salat. Ya, seperti pada salat khauf ini, sampai pun seorang yakni pada kondisi tidak menghadap kiblat, pada kondisi berjalan atau bahkan berlari, ya, pada kondisi salat khauf ini ya tidaklah membatalkan salatnya tersebut. Baik. Ya, sebagaimana yang dibimbingkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika seorang dalam salatnya mendapati yakni hewan berbisa, misal ular dan yang sejenisnya, ya. Gerakan dia mengambil ya sandal ataupun alat yang bisa untuk memukul hewan tersebut, ya. Pada kondisi tersebut ini tidak membatalkan salatnya. Baik. Kenapa? Karena sisi darurat inilah. Kemudian waqismun yukrahu fiha. Jenis yang kedua adalah gerakan yang dimakruhkan untuk dilakukan ketika seorang dalam salat. Atau sebelumnya, sehingga ketika seorang misalnya ya pada jenis yang pertama dia melakukan gerakan di luar gerakan salat ya yang sering dan saling bersambung, termasuk dalam ini ya sebagai contoh ketika dia hendak mendapatkan sutroh, ya di mana ketika dia harus mencapai sutroh melakukan langkah yang banyak yang orang melihatnya dia bukan orang yang sedang sholat tapi sedang jalan, maka ya gerakan ini ya gerakan yang membatalkan sholat. Ya, contohnya dia dari tengah masjid ya untuk bisa sampai ke posisi depan ya untuk mendapatkan sutroh, maka ini gerakan yang banyak. Maka pada kondisi tersebut ya fattakullah masata'tum, dia tetap pada posisinya ya. Dan sebagaimana dalam perkara ini ya sebagian ulama berpendapat terkait dengan sutroh, hukumnya sunnah mu'akkadah, ya tidak wajib, sehingga ya, di sisi mereka ya ini lebih ringan ya perkaranya. Adapun seandainya pun seorang berpendapat dengan pendapat yang mewajibkan, maka ya tidak ada kewajiban bersamaan al-ajz, yakni ketidakmampuan, sementara ketika seorang harus untuk mendapatkan sutroh melakukan gerakan yang banyak, maka yang demikian tidak dituntunkan baginya. Kemudian berikutnya wa qismun yukrahu fiha. Yani gerakan yang dimakruhkan untuk dilakukan dalam salat dari gerakan-gerakan di luar salat. Wa hiya al-harakatul yasiratu li ghairi hajatin. Yani ya, gerakan yang sedikit ya, tanpa adanya hajah, tanpa adanya kebutuhan. Ya. Mungkin terkadang sebagian orang ya ketika sholat ya, yang sesungguhnya itu bukan gerakan yang ada sisi hajat, apalagi untuk dikatakan darurat ya. Ya. Sebentar-sebentar merapikan kerah. Ya. Ya, sebentar-sebentar apa? Merapikan jenggot. Ya. Maka yang demikian ini perkara yang dimakruhkan. Ya, tidak ada hajat untuk dia melakukan yang seperti itu. Kemudian berikutnya wa qismun la ba'sa bih. Dan Yang ketiga, jenis gerakan yang tidak mengapa. Wahiyal harakatu al-yasiratu lil hajah. Yakni gerakan yang sedikit, ya, dikarenakan adanya suatu kebutuhan. Baik, sebagai contoh misalnya seorang merasakan gatal, ya, pada sebagian anggota tubuhnya, dia menggaruk sesuai dengan hajat tersebut. Ya. Karena ini gerakan yang dibutuhkan. Seandainya dia tidak melakukannya, ya, tidak berupaya untuk menghilangkan gatal dengan menggaruknya, ya, dia akan terganggu pikirannya, ya, dalam sholatnya terus memikirkan rasa gatal tadi. Maka ini gerakan yang sifatnya dilakukan karena hajat. Dan yang demikian la ba'sa bih, tidak mengapa, tidak ada, ya, dosa ataupun perkara yang mengurangi dari sisi pahalanya. Kemudian wa qismun masyru'un. Baik, yang keempat, gerakan yang itu merupakan gerakan di luar salat namun masyru', disyariatkan untuk dilakukan. Wa hiya al-harakatu li maslahati shalah. Yakni gerakan yang dilakukan untuk kemaslahatan salatnya. Dicontohkan oleh beliau, kama law ra'a kudamahu fis saffi furjatan. Sebagaimana kalau seseorang dia melihat di hadapan dia, pada saf yang ada di hadapan dia ada furjah, yakni celah. Ya, mungkin dalam hal ini yang di depannya, ya, batal sehingga keluar dari saf. Sehingga di situ ada furjah, ada celah. Kata Syekh, fa yustahabu lahu at-taqaddumu ilaihi ilaiha liyudrika fadilat at-taqaddum. Maka disunnahkan bagi dia untuk maju. Ya, maju ke furjah, ya, celah yang kosong tadi untuk dia mendapatkan keutamaan at-taqaddum, yakni maju mendapatkan saf yang lebih awal atau lebih depan. Sehingga di sini menunjukkan kepada kita bahwa terkadang, ya, sebagian kita kan saling menunggu, ya, sehingga akhirnya yang sebelahnya geser terus sampai ke ujung saf, geser terus. Ya, muskilahnya ketika, ya, saf yang di belakangnya, ya, tidak mencapai, ya, barisan yang di sana, ya, yang di ujung, sehingga akhirnya, ya, saf yang pertama menjadi tidak sempurna, masih ada celah. Seandainya yang di belakang, ya, maju, niscaya ini gerakannya lebih sedikit. Ya, dan terlebih sebagaimana diisyaratkan di sini oleh Imam Sa'di, ya, seorang ketika melihat saf yang di depannya ada celah, maka hendaklah dia berusaha untuk maju. Kemudian waqad tajibu li amrin 'arid. Bahkan gerakan di luar salat itu bisa jadi hukumnya menjadi wajib karena suatu perkara yang insidental 'arid, yakni perkara yang muncul, ya. Kama fi hadzal, sebagaimana pada keadaan ini. Di anna ta'atul imami wajibatun. Karena sungguhnya ketaatan kepada imam ini perkara yang wajib. Ya, dan tentu para sahabat ketika melakukan gerakan-gerakan tadi, semisal yang dilakukan pada tata cara terlebih yang sebelumnya, yang seorang, ya, meninggalkan dari posisi sholatnya untuk mengganti saudara-saudaranya yang berjaga, ya, di mana ini gerakan yang banyak dan ini dilakukan dalam rangka ketaatan kepada imam karena mereka tidaklah melakukan itu kecuali atas arahan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. wa kama law kanatil harakatu liinqadhi ma'sumin. Sebagaimana pula ya, apabila gerakan tersebut dalam rangka yakni untuk penyelamatan ya terhadap orang yang terlindung, yakni darah terlindung, yakni darahnya untuk dilindungi, maka yang demikian menjadi wajib ya untuk dilakukan. Jadi ini keterangan Al-Imam As-Sa'di tentang jenis-jenis gerakan yang dilakukan oleh seorang dalam sholatnya itu ya, dari gerakan bukan termasuk gerakan sholat yang bisa jadi hukumnya adalah ya membatalkan sholat, bisa jadi hukumnya sesuatu yang dimakruhkan ya, bisa jadi perkaranya tidak mengapa, bahkan bisa jadi gerakan tadi adalah gerakan yang wajib untuk dilakukan. Taib, ini yang kita pelajari pada kesempatan ini. Wallahu ta'ala alam. Subhanakum bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.